بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد، فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku dan pemirsa TV Madani TV di mana pun anda berada, alhamdulillah kita telah menunaikan salat isya berjamaah. Semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang pernah kita kerjakan. Teman-teman sekalian, kami baru mendarat dari Arab Saudi hari Rabu lalu, langsung ke Semarang, dan tadi kami baru landing di Husain, langsung menuju ke sini setelah mengisi acara sebentar. Saya ingin ceritakan bagaimana suasana di Tanah Suci yang setidaknya menjadi refleksi untuk introspeksi ibadah kita saat ini. Bagi anda yang belum tergerak menunaikan ibadah dengan lebih baik dari hari ke hari, khususnya menunaikan sholat berjamaah di masjid untuk para pria, anda perhatikan gambaran ini. Sekarang baik di Masjid An-Nabawi, terkhusus di Masjidil Haram di Mekah Mukarramah, di kota suci itu, tidak sedikit orang-orang yang nampak kelihatan sederhana, bahkan pakaiannya barangkali tidak sebaik anda sekarang. Demi Allah saya katakan, kalau di Indonesia mungkin lebih layak digunakan untuk kain pel. Tapi mereka, Masya Allah, tidak luput dalam pandangan kami selalu mengambil saf-saf terdepan mendekat kepada Ka'bah. Dan itu bukan satu dua orang. Dan itu dari negara-negara yang kalau kita perhatikan jauh pertumbuhan ekonominya dengan Indonesia. Dengan Indonesia saja. Di saya seringkali melihat dan tidak sedikit menitikkan air mata. Ini ada orang-orang yang selama hidupnya saking inginnya mendapatkan keutamaan dalam ibadahnya, sholat sekali di Masjidil Haram itu sama nilai dengan 100.000 kali di masjid biasa. Bagi anda yang makannya kadang dibuang, yang minumannya kadang tidak dihabiskan, yang kendaraannya sering berlebih, pakaiannya begitu mewah, perhatikan, di belahan dunia sana ada orang-orang yang rela mengumpulkan bagian dari makanannya, bagian dari pakaiannya, bagian dari harta bendanya, hanya ingin sekedar menunaikan sunnah Nabi. Bagaimana caranya bisa sholat di masjid suci itu? Dia gunakan pakaian yang penuh dengan bentuk kesederhanaannya. Barangkali kalau anda miliki lebih layak anda gunakan untuk kain pel. Tapi mereka kumpulkan materinya, uangnya, perlengkapannya untuk sekedar mendapatkan kesempurnaan dalam ibadah. Anda, berapa makanan yang telah dihabiskan dalam kesehariannya? Minuman yang kadang anda buang, kendaraan yang sudah berlebih. Demi Allah saya katakan, kalau anda merasa sekarang mapan, barangkali dalam pandangan Allah lebih mulia mereka. Lebih mulia mereka. Masya Allah, ya kan? Sekali, jadi kalau anda tidak serius, kita baru sholat isya saja, insya Allah pahalanya 27 derajat per jamaah, insya Allah. Tapi mereka 27 kali 100.000. Jadi sekali sholat isya, 100.000. Kita di sini cuma satu. Jadi kalau anda, maaf, dalam keadaan dekat rumah saja, belum bisa menyempurnakan ibadahnya, mengambil yang lebih tinggi, apalagi dengan memaksimalkan masjid, anda butuh berapa masjid lagi? Kalau anda masih menghambur-hamburkan harta pada yang tidak berfaedah, di ujung sana banyak ahli surga yang sudah bersiap berlomba dalam kebaikan. Karena itu saya mohon pada anda semua, apapun yang Allah titipkan pada diri kita, jasad kita selama sehat gunakan untuk ibadah. Ini mata selama masih baik, jangan dipakai maksiat. Karena ada orang-orang yang gak bisa lihat, saking sayangnya Allah sudah ditutup maksiatnya itu. Tapi dia gunakan mata hatinya untuk mendekat kepada Allah. Ada orang usia cuma 4 tahun, matanya buta, gitu kan? Dia bisa menghafal Quran. Kenapa anda yang diberikan 40 tahun matanya sehat, untuk sekedar baca saja belum terterang? Ada orang sakit kakinya, Pak. Demi Allah saya katakan, betapa sering saya melihat di Masjid An-Nabawi, di Masjidil Haram, orang-orang yang bahkan kakinya pun tidak ada, gitu. Tapi masih mau tergerak untuk ke masjid. Masih mau ke masjid, gitu. Anda yang diberikan kesehatan, kendaraannya ada, dari sepedanya, motornya, mobilnya, ya. Anda butuh berapa kendaraan lagi untuk sekedar menjadikan anda dekat dengan Allah? Karena itu saya mohon bersabar, ya. Bersabar dalam menunaikan ibadah. Dan kompetisi untuk bersabar ini, sekarang bukan hanya dikerjakan oleh orang soleh. Pelaku maksiat pun bisa sabar. Pencuri bisa sabar, Pak. Ada seorang sedang mencuri motor, bosnya mengawasi. Susah rupanya otak-atik. Bos, susah nih bos. Sabar aja, terusin dikit. Sabar. Ini pencuri motor pun bisa sabar. Kenapa ada ibadah gak bisa sabar? Ada orang nonton bola, bisa sabar sampai tengah malam itu. Bisa sabar, nunggu. Kenapa Anda untuk tahajud yang berapa belas menit itu tidak bisa sabar? Ada orang baca Al-Quran sampai berapa jam dia bisa sabar? Kenapa Anda baca Al-Quran tidak bisa sabar? Karena itu bersabarlah dalam kebaikan, tingkatkan amal ibadah kita, dan setidaknya ada kebaikan yang lebih dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Karena itu teman-teman, sekali lagi, kalau Anda tidak bisa berlomba dengan orang soleh meningkatkan amal kebaikan, setidaknya berlomba dengan para pendosa untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Taala. Karena itu mari perbaiki keadaan ibadah kita,